Anda mau apa? Anda mau apa? Jancuk konwanjane. Jancuk konwanjane. Kadang-kadang orang Islam yang seperti ini, saudaraku, kalau munafik gak masalah, gak aneh. Ini orang Islam takut sama bendera tauhid, takut sama kalimat la ilaha illallah, bencinya setengah mati. Wes, intinya Anda gak usah takut lagi sama kalimat tauhid ini loh. Ayo, aku Islam, ini benderaku, kalian mau apa? Nih. La ilaha illallah ini ku sudah mendarah mendaging. Awang ucapan la ilaha illallah, ora kok tulisan la ilaha illallah. Ora usah ngobat ngabit ke gendera, ora usah kok gendera mbok sampluk-sampluk ke uang. Lambene, pikirane, atine, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lha ngono kok diarani ora nrimo kalimat tauhid, sapa sing ora nrimo? Lha timbangane kowe genderone la ilaha illallah mbok obat abetke tulisane tapi lambemu misuh-misuh ngono kuwi. Atine ora ono isine la ilaha illallah. Apalagi kalau sudah dinyatakan terlarang organisasinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham napa mboten sampean? Indonesia ini negara yang mayoritas beragama Islam. Maka sesama umat Islam dibentur-benturkan. Yang ditampilkan itu agama, yang ditampilkan itu Islam. Podo Islame didu, podo ahlu sunnah wal jamaah didu, podo ulamae didu. Engko iki nek wis kacau, karepe sing ditiru Timur Tengah, negara-negara Islam yang akhirnya porak-poranda kae. Arep diterapke nang gone Indonesia. Lek wis sesama ulama tukaran didu, umat akan menjauhi ulama. Kalau umat sudah menjauhi ulama, perilakunya menyimpang. Ora ono sing bimbing. Akhirnya generasi muda dihancurkan pakai narkoba, pakai teknologi-teknologi yang jahat, kados ngendikane Pak Bupati kalau mau. Selesai Indonesia.